بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita mendapatkan berbagai nikmat, nikmatul ibadah, nikmat bisa mengisi hidup kita ini dengan berbagai macam-macam ibadah. Ini nikmat. Mudah-mudahan kita bisa meraih sebagai hamba Allah yang terbaik. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, seorang manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik perbuatannya. Jadi hidupnya itu penuh dengan ibadah. Ibadah taklim, ibadah salat lima waktu, ibadah salat rawatib, nafilah, ibadah qiraatul Quran, ibadah zikir, doa, ibadah macam-macam. Dan ini yang diperintahkan dalam agama kita. Agama kita memerintahkan agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebuah perintah, maka yang ada di benak kita lakukan itu. Jangan Anda tanya terlebih dahulu, ini wajib atau sunnah? Jangan. Laksanakan terlebih dahulu perintah tersebut. Tidak perlu kamu tanya. Ini yang saya sebutkan, ini adalah ucapannya Syekh Ibn Uthaymin. La tas'al awwalan an hal wajib atau sunnah. Jangan bertanya terlebih dahulu ini wajib atau ini sunnah. Tidak. Lakukan. Ketika kita tidak mampu atau kita hendak meninggalkannya, baru kita bertanya ini wajib atau sunnah. Ketika kita dapat ini sunnah, kita tinggalkan sesekali. Memang yang namanya sunnah tidaklah sama dengan yang wajib. Ini terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhi itu, tinggalkan itu, tanpa ada lafaz semampu kalian. Tidak. Wa idza amartukum, dan apabila aku memerintahkan kepada kalian perintah-perintah, fa'tu minhu, maka laksanakan, mastata'tum, perintah-perintah tersebut semampu kalian. Apa makna semampu kalian, wahai kaum muslimin? Ya, apa maknanya? Ini kadang sebagai senjata bagi kita. Wah, saya enggak mampu. Wah, belum dicoba sih ngomong urung mampu. Ya, coba dulu, laksanakan. Jangan bilang saya enggak mampu. Masa tatum, semampu kalian yang dibawakan di sini dijelaskan oleh Ibn Abbas adalah ba'da istifrahi taqah, setelah engkau meluapkan segala daya upaya yang dimiliki, keluarkan kemampuanmu untuk melakukan perintah-perintah tersebut. Ini yang dimaukan dengan kalimat mastata'tum. Jikalau kamu tidak mampu memang, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, jangan takaluf. Ketika memang tidak mampu setelah mencurahkan segala kemampuan yang ada. Ini dalam hal apa? Perintah untuk kita mengamalkannya. Sehingga hadis ini mengandungi perintah untuk kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Amalan apa yang diperintahkan, lakukan, lakukan, lakukan terus. Sehingga ahlu sunnah wa kaum muslimin adalah orang-orang yang terdepan dalam menghidupkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka terdidik beramal dengan sunnah, beramal terus dalam hidupnya, mengisi kehidupan dengan ibadah dengan sungguh-sungguh, berpindah dari amalan ini ke amalan berikutnya, selesai dari yang satu ke amalan yang lainnya. Fida farahta fansab, kalau engkau sudah selesai melakukan sebuah amalan ibadah, maka tegakkanlah dirimu untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitulah hidup seorang muslim, dari ibadah kepada ibadah, dari beramal saleh kepada amal saleh, dalam rangka mengisi kehidupannya, melakukan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah suri teladan bagi kita. Beliau orang yang terbaik, tersempurna dalam hal ibadah. Beliau sangat sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, "Inna Nabi alaihi salatu wasallam kana yaqumu min al-lail aw kama qalat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri melakukan salat malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena panjangnya berdiri, lamanya dalam berdiri. Dia akan kita sebutkan hadis Hudzaifah Ibn Yaman. Panjangnya salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kedua kakinya beliau bengkak-bengkak. Kita juga bengkak-bengkak kadang-kala karena beri-beri. Ya. Istri kita juga kadang kakinya bengkak karena hamil tua, kena penyakit kaki gajah. Bengkaknya kita, sholat tarawih sejam sudah semutem, ditambah lagi nggak mau. Ya. Kaum muslimin, Rasulullah SAW adalah sosok suri teladan. Padahal kata Aisyah, Rasulullah suatu hari melakukan hal tersebut. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, lima tasna hada? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Sudah diampuni dosanya beliau yang telah lalu dan yang akan datang, kok tetap melakukan hal yang seperti itu? Sholat malam panjang sekali sampai bengkak kedua kaki beliau. Wahai kaum muslimin, kalau seandainya antum yang dapat apa? Dapat keutamaan ini, kamu sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Pikiran ini jenengan ngapa, Pak? Mumpung dia tahu, ngeres pikirannya, mesti diampuni apa maning? Mau dadak mikir ibadah, dosa tok lah yang pikirannya, Pak. Nabi tidak. Sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah tersebut, malah justru beliau beribadah. Dan ini diantara bentuk syukur. Maka Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Engkau telah diampuni dosamu, wahai Rasul, yang telah lalu dan akan datang. Engkau seorang yang pasti masuk surga. Engkau seorang yang luar biasa beliau. Kenapa engkau melakukan ini? Rasul jawab, ya Aisyah, bukankah aku lebih baik? Aku ini adalah seorang hamba yang ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, diampuni dosanya, bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Demikianlah wahai kaum muslimin, syukurnya Nabi alaihissalatu wassalam. Mari kita contoh, mari kita mencontohnya. Kita ini wahai kaum muslimin hidup di tengah-tengah masyarakat yang entah berantah, banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, muda-mudi yang sudah parah, narkoba, hubungan bebas, tanpa batas, rusak. Walhamdulillah antum para pemuda, syabab perhatikan, ya, bisa hidup di tengah-tengah ahlu sunnah, menjadi seorang salafi, menjadi seorang talibul ilmi, mengerti akidah yang benar, ibadah yang syar'i, memiliki kedua orang tua yang salafi. Alhamdulillah, syukuri ini nikmat besar. Di saat para muda-mudi di luar sana melakukan berbagai macam hal kemungkaran, anda wahai syabab, ternyata Allah memberikan kemudahan kepadamu, bisa mengenal dakwah salafi dari semenjak bayi. Dari semenjak kapan pak? Bayi sudah kenal, keluar langsung jadi salafi. Ya bapak ibumu salafi, sehingga jadi salafi dari semenjak lahir. Kalau periode kami, wah orang-orang tuamu ini, masya Allah, alhamdulillah, lahir keluar jadi apa pak? Sufi. Hadirin kaum muslimin, syukur, bentuk syukurnya adalah dengan sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah. Ya Allah, engkau telah berikan nikmat yang banyak kepadaku, saya akan menggunakannya untuk ibadah. Manfaatkan waktumu, masa mudamu. Ini. Demikian pula kita wahai orang tua, kita ini sudah makan asam garamnya kehidupan. Begitu apa ya bahasanya? Yang sudah tua lebih banyak lagi garamnya, ngantek kasinem. Berbagai macam kehidupan telah dilalui, mungkar, maksiat, dosa, banyak kesesatan, dolalah, wah macam-macam. Walhamdulillah Allah berkenan memberikan hidayah kepada kita wahai orang tua. Laula an hadanallah, kala Allah tidak memberikan kepada kita hidayah, wa ma kunna muhtadiyan laula an hadanallah, kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Latar belakang kita seperti itu. Walhamdulillah sekarang Allah berikan kepada kita nikmat berupa ilmu sunnah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentukan syukur itu diantara bentuknya adalah dengan bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu Rasulullah s.a.w. disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman melakukan salat malam. Kumna ma'an Nabi alaihissalatu wassalam, kami suatu malam berdiri salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a Al-Baqarah au kamaqal. Saya sebutkan dengan makna. Rasul di waktu itu membaca surat Al-Baqarah. Fakultu, kata Hudzaifah, yarka'u biha indal mi'ah. Aku mengatakan dalam hatiku, kira-kira ini nanti Rasulullah akan ruku pada ayat yang ke-100. Pada ayat yang ke-100 kaum muslimin. Ya. Banyak atau banyak 100 ayat surat Al-Baqarah? Lumayan banyak. Famadha. Ternyata 100 surat itu tidak juga lewat sudah. Yarka'u biha firqatin au kama qal. Kemudian Hudzaifah dalam hati mengatakan, ini ya sekiranya satu rakaat ini surat Al-Baqarah penuh. Masya Allah, satu rakaat Pak Al-Baqarah. Ternyata Al-Baqarah sudah selesai, famadha, lanjut lagi surat Nisa. Wah, tambah lagi surat Nisa. Ya, surat dinikmati terus. Selesai surat Nisa, kira-kira rukuk tidak? Ternyata belum rukuk, tambah lagi Ali Imran satu kali berdiri. Kita juga bisa, Pak. Bisa tidak? Bisa. Waladhalin amin. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Allahu Akbar. Artinya bahwa hal itu sangat berat. Susah wego muslimin. Para sahabat Nabi, keimanannya jauh. Apakah sampai di situ wego muslimin disebutkan pula oleh Hudzaifah, thumma raka'a. Kemudian Rasulullah ruku. Fayaqul subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu hampir sama dengan lamanya berdiri. Baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Jenengan semuten ra kira-kira, Pak? Bukan hanya semuten. Gededer, Pak. Gak bisa. K.O. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan berdirinya, begitu juga dengan sujudnya. Ini ibadah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perihal salatnya jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Beliau suri teladan kita. Yang kita ambil dari ini wahai kaum muslimin adalah ibadah itu harus penuh dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah itu manfaatnya adalah kembali kepada kita. Ibadah wahai kaum muslimin dalam rangka mencari ridha Allah dan juga dalam rangka mencari pahala kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersungguh-sungguh agar kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baik kehidupan kita ini, terkhusus di zaman-zaman seperti ini kaum muslimin. Disebutkan oleh para ulama di antara asbab futur, di antara sebab-sebab seorang itu kesemangatannya berkurang, berkurang, berkurang, sampai dia hilang kesemangatannya. Itu dikarenakan faktor utamanya adalah dia meninggalkan ibadah. Kalau sudah meninggalkan ibadah, dia akan condong kepada dzunub wal ma'asi. Yang namanya iman, yazid wa yankus. Iman itu naik, semakin kita beribadah naik. Yazidu bi ta'ah. Ini bertambah iman itu semakin kuat, semakin tebal, semakin kokoh dengan sebab ketaatan. Sehingga kalau kita gemar ibadah, yang untung juga kita, iman kita akan terjaga, keistiqomahan akan terjaga. Kelanggengan nikmat tauhid was sunnah terjaga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. orang yang berusaha untuk meniti jalan kami, ibadah ini, talabul ilmi ini terus, maka kami akan memberitahukan, kami akan beritahukan kepada dia jalan-jalan kami. Kami akan beri. Semakin kita istiqamah, semakin kita ibadah, semakin kita kokoh bersungguh-sungguh dalam menjalankan sunnah, maka Allah akan memberikan kekokohan pula dalam iman kita. Tetapi kalau seorang mulai lemah ibadahnya, kurang ini, kurang itu, ini menjadikan sebab imannya rapuh, berkurang-berkurang sampai bisa menyebabkan murtad, hilang imannya total. Yankus bil ma'asi, iman itu berkurang dengan sebab kemaksiatan. Di antara bentuk kemaksiatan meninggalkan ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah tersebut, untuk kemudian bergeser, imannya turun, yang naik adalah kemaksiatannya. Sampai kapan hilangnya? Hatta la yakuna syai'a, sampai tidak tersisa, atau dengan bahasa lainnya murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih lagi wahai kaum muslimin, kami ingatkan zaman-zaman sekarang ini dari sisi syubhat, qotofah menyambar-nyambar, kebatilan menyambar-nyambar, sangat mengerikan. Hampir-hampir orang tidak bisa membedakan mana yang salafi dan mana yang bid'i. Sangat mengerikan. Orang menganggap yang bid'ah itu adalah salafi. Zaman sekarang ini, saking apa samarnya bid'ah itu. Yang maksiat pun mulai dianggap biasa-biasa saja. Hal yang sudah lumrah, sudah tidak ada lagi rasa malu. Di masyarakat kita seperti itu, bergeser zaman demi zaman. Kita khawatir jangan-jangan di zaman kita ini seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari seorang masih mukmin, di sore hari seorang kafir. Dia kafir. Paginya masih mukmin, di sore harinya dia kafir. Atau yumsi mu'minan wisbu kafira, atau dia di waktu sore masih mukmin, namun di waktu paginya menjadi kafir. Saking dahsyatnya rintangan dan halangan yang menghadang dia, akhirnya dia tidak bisa istiqomah di atas iman. Dia rubah imannya dengan kekafiran. Yabi'u dinahu bi'ardina dunya, dia menjual agamanya dengan nilai-nilai duniawiyah. Kaum muslimin rahimin jami'an, keistiqomahan itu adalah sebuah hal yang dituntut dalam agama kita. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan olehmu aku beriman dan istiqomahlah. Istiqomah itu hukumnya wajib, bukan hal sunnah. Terus menerus, apa itu istiqomah? Dawamu ta'ah, terus menerusnya seorang di atas ketaatan, itu hukumnya wajib. Karena dewa kaum muslimin, marilah kita mengisi kehidupan kita ini dengan talabul ilmi dan amal saleh. Karena dengan itulah seorang akan bisa melanggengkan usaha dia agar nikmat tauhid was sunnah itu terus, jangan pudar, jangan melemah. Jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan tinggalkan amal saleh. Anda akan terkena berbagai macam penghalang-penghalang berat yang akan mengikismu. Akan ada bahasa, dulu kamu salafi, sekarang ini kamu ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Dulu kamu ahlul masjid, sekarang kamu ini ahlul maksiat. Mantan talibul ilmi, sekarang sudah jadi ahlul maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dulu dia orang yang gemar ta'lim, sekarang sudah tidak lagi kelihatan. Dulu, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Apakah itu mungkin bisa terjadi oleh kaum muslimin? Bisa. Sudah lewat. Sudah lewat apa maksudnya, Pak? Sudah banyak orang-orang yang dulu kita kenal, Masya Allah, ternyata dia terkikis oleh, tersaring oleh berbagai macam fitnah-fitnah. Dia terkikis dengan berbagai macam syubhat dan syahwat, yang dia akhirnya pun meninggalkan majlis salim, dan dia pun jatuh pada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan syariah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita ya kaum muslimin sekali lagi bersungguh-sungguh dalam beramal. Itu adalah ciri kehidupan kita sebagai abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, karena memang waktunya 5:30 ya. Mungkin perlu istirahat. Kita ini ngantuk. Ngantuk kemudian, Pak? Ngantuk. Ngantuk kenapa ngantuk? Tadi malam begadang, bukan karena kewargen. Ya. Jadi ya maklum ngantuk. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.